Pasal 14. Paulus dan Barnabas mengalami hal yang sama di Ikonium. Mereka pergi juga ke rumah ibadat Yahudi dan berbicara di situ sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya menghasut orang-orang bukan Yahudi sehingga membuat mereka membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu Paulus dan Barnabas tinggal lama di situ, dan dengan berani mereka berbicara mengenai Tuhan. Maka Tuhan pun membuktikan bahwa berita mereka tentang kasih-Nya itu benar. Ia memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa. Tetapi penduduk kota itu bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang berpihak kepada orang-orang Yahudi, dan ada yang berpihak kepada rasul-rasul itu. Lalu orang-orang Yahudi dengan pemimpin-pemimpinnya, bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, bersepakat untuk menyiksa dan melempari rasul-rasul itu dengan batu. Tetapi rasul-rasul itu menyadari keadaan itu, lalu menyingkir ke Listra dan Derbe, yaitu kota-kota di Likaunia, dan ke daerah sekitarnya. Di sana mereka mengabarkan lagi kabar baik itu. Di Listra ada seorang laki-laki yang kakinya lumpuh sejak lahir, sehingga ia tidak pernah bisa berjalan, sebab kakinya terlalu lemah. Orang itu duduk di sana mendengarkan Paulus berbicara. Paulus melihat bahwa orang itu percaya, dan karena itu ia dapat disembuhkan. Maka Paulus memandang dia, dan dengan suara yang keras Paulus berkata, "Berdirilah tegak." Orang itu melompat berdiri, lalu berjalan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berteriak dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa sudah turun ke dunia dengan tubuh manusia." Lalu Barnabas mereka menamakan Zeus, dan Paulus mereka namakan Hermes, sebab dialah yang berbicara. Imam Dewa Zeus, yang kuilnya berada di depan kota, datang membawa lembu-lembu jantan dan bunga-bunga ke pintu gerbang kota. Ia mau ikut dengan orang banyak itu mempersembahkan kurban kepada rasul-rasul itu. Ketika Barnabas dan Paulus mendengar apa yang mau dilakukan oleh orang-orang itu, mereka menyobek-nyobek pakaian mereka sambil berlari ke tengah-tengah orang banyak itu, lalu berteriak, "Hai, mengapa kalian melakukan ini? Kami ini manusia juga seperti saudara. Kami berada di sini untuk memberitakan kabar baik kepadamu, supaya kalian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna ini dan datang kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan laut dan semua yang ada di dalamnya. Pada masa yang lalu Allah membiarkan bangsa-bangsa hidup menurut kemauan mereka sendiri-sendiri. Tetapi ia tidak lupa memberi bukti-bukti tentang dirinya, yaitu dengan berbuat baik. Ia memberikan kepadamu hujan dari langit dan hasil tanah pada musimnya. Ia memberikan makanan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Tetapi dengan kata-kata itu pun masih sukar juga rasul-rasul itu mencegah orang-orang itu mempersembahkan kurban kepada mereka. Beberapa orang Yahudi yang datang ke Listra dari Antiokhia di Pisidia dan dari Ikonium mempengaruhi orang banyak itu sehingga orang banyak itu berpihak kepada mereka. Mereka melempari Paulus dengan batu, kemudian menyeret dia keluar kota. Mereka menyangka ia sudah mati, tetapi ketika orang-orang yang percaya di situ berdiri di sekelilingnya, ia bangun dan masuk kembali ke kota. Besoknya ia berangkat ke Derbe bersama-sama Barnabas. Di Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar baik itu dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Setelah itu mereka kembali ke Listra, kemudian ke Ikonium, lalu ke Antiokhia di Pisidia. Di kota-kota itu mereka menguatkan hati pengikut-pengikut Yesus dan menasihatkan pengikut-pengikut itu supaya tetap percaya kepada Yesus. Kita harus banyak menderita dahulu, baru kita dapat merasakan kebahagiaan dunia baru Allah. Begitulah, rasul-rasul itu mengajarkan kepada pengikut-pengikut Yesus di kota-kota itu. Dan di tiap-tiap jemaat, Paulus dan Barnabas mengangkat pemimpin-pemimpin untuk jemaat-jemaat itu. Lalu dengan berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan pemimpin-pemimpin itu kepada Tuhan yang mereka percayai itu. Sesudah itu, Paulus dan Barnabas meneruskan perjalanan mereka melewati daerah Pisidia dan sampai ke Pamfilia. Dan sesudah mereka memberitakan perkataan Allah di Perga, mereka pergi ke Atalia. Dari situ, mereka berlayar kembali ke Antiokhia. Itulah kota tempat mereka dahulu diserahkan kepada rahmat Allah supaya mereka mengerjakan pekerjaan yang sekarang telah mereka selesaikan. Ketika sampai di Antiokhia, mereka mengumpulkan orang-orang dari jemaat itu, lalu menceritakan semuanya yang sudah dilakukan oleh Allah melalui mereka. Mereka menceritakan juga mengenai bagaimana Allah telah membuka jalan supaya orang-orang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Di kota itu, Paulus dan Barnabas tinggal lama dengan orang-orang percaya.